kau telah resmi milikku, karena dia bekas pacarmu. Kau kira hatiku tak cemburu di saat dia bersamamu. Aku takut terulang masa lalu, karena dia bekas pacarmu. Jujur saja, aku takut mati. Bisa gak sih masa lalu terulang lagi? Tak rela, sungguh ku tak rela. Bila nanti ku harus kehilanganmu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku. Masa lalu, biarlah masa lalu. Sungguh hatiku tetap cemburu.